عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافف ورأسه يتهافت قملا فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم ولا فحلق رأسك. قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو النسك ما تيسر. Baik, kita lihat terjemahan hadisnya. Yang pertama dengan sanadnya kepada Ka'ab bin Ujrah. Bahwasanya dia mengatakan ata 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman Hudaybiyah. Bahwasanya Rasulullah SAW mendatangiku pada zaman Hudaybiyah, yakni perjanjian Hudaybiyah. Wa ana uqidu tahta qadrin li, ya, au burmatin li. Yakni aku sedang menghidupkan api di bawah wajan milikku. Jadi dia sedang menghidupkan api. Wal qamru yatanatharu an wajhi. Sementara kutu, ya, berjatuhan di wajahku. Faqal, lalu dia mengatakan ayudhika wa murasik. Apakah kutu kepalamu ini mengganggumu? Qala qultu na'am. Lalu dia mengatakan iya, sangat mengganggu. Qala fahliq. Lalu Nabi mengatakan, kalau begitu cukurlah. Wasum thalatha ayyam. Puasa 3 hari. Aw at'im sittata masakin, atau beri makan 6 orang fakir miskin, aw nusuk nasikatan, atau sembelih kambing seekor. Hadis yang kedua masih dari Ka'ab bin Ujrah, dia mengatakan fiya unzilat hadhihi al-ayah, pada diriku atau terhadap diriku turun ayat ini, wa man kana minkum maridan aw bihi adham min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Siapa di antara kalian sakit atau ada penyakit di kepalanya yang mengganggu kepalanya, maka hendaklah dia membayar fidyah dengan puasa atau sedekah atau menyembelih. Qala fa ataituhu, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala udu, lalu dia mengatakan ayo dekatlah. Lalu aku mendekat. Dia katakan lagi dekatlah, maka aku mendekat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ayudhika hawamuk, apakah kutumu mengganggumu? Qala Ibn Aun fa adhunnu qala na'am. Ibn Aun mengatakan aku kira dia mengucapkan ya. Qala fa amarna bi fidyatin min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ma tayassar. Lalu dia mengatakan, yakni Ka'ab bin Ujrah, dia mengatakan lalu Nabi memerintahkanku untuk membayar fidyah berupa puasa atau sedekah atau sembelihan, apa yang mudah. Hadis yang ketiga masih dari Ka'ab bin Ujrah. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa alayhi wa ra'suhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa alayhi wa ra'suhu yatahafatu qamla. Wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapannya sementara kepalanya berjatuhan kutunya. Lalu Nabi mengatakan ayudhika hawamuk, apakah kutumu ini mengganggumu? Qultu na'am, aku katakan ya. Qala fahliq ra'sak, maka cukurlah kepalamu. Qala fi hadhi wa fiyya nazal hadhi surah, maka pada diriku turunnya ayat ini. Man kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min sharmin aw sadaqatin aw nusuk. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, sum thalathata ayyam, puasalah 3 hari, aw tasaddaq bi faraqin baina sittati masakin aw insuk ma tayassar. Puasa 3 hari atau bersedekah ya, pada 6 orang fakir miskin, atau awin sukma tayassar, atau sembelihlah hewan apa yang mudah bagimu. Kemudian hadis berikutnya, wa haddatsana Muhammad bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Abi Najih wa Ayyub wa Humayd wa Abdul Karim an Mujahid an Ibn Abi Layla an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa bil Hudaybiyah qabla an yadkhula Makkah wa huwa muhrim wa huwa yuqidu tahta qidrin wal qamru yatahafatu ala ra'sihi ala wajhihi faqala ayudhika awamu hadhihi qala na'am qala fahliq ra'saka wa at'im faraqan baina sittati masakin wal faraqu thalathatu asabi' wal faraqu thalathatu asu' ya qala wal faraqu thalathatu asu' aw sum thalathata ayamin aw an-nusuk tasikatan qala ibn abi najih aw idh-dhabh aw idh-dhab aw idh-bah aw idh-bah syatan ya qala ibn abi najih aw idh-bah syatan dengan sanadnya kepada Ka'b bin Ujrah wasai nabi sallallahu alaihi wasallam wati dia ketika beliau di Hudaybiyah sebelum masuk ke Mekah dan dia sedang berihram yang dia menghidupkan atau sedang memasak ya. Wal qamlu yatahafatu ala wajhihi, kemudian sementara kutu berjatuhan di wajahnya. Faqal, lalu Nabi mengatakan ayudhika hawamu hadhi hawamu kahadhi, apakah kutumu ini mengganggumu? Qala nam, qala fahliq ra'sak, lalu Nabi mengatakan maka cukurlah kepalamu. Wa at'im faraqan baina sittata baina sittati masakin, dan berilah ya makanan yang dibagikan kepada 6 orang fakir miskin. Wal faraqu thalathatu asa, al faraqu itu adalah 3 sa', awsum thalathata ayamin atau puasa 3 hari, awin suk nasikatan atau sembelih seekor kambing ya. Ibn Abi Najih dia mengatakan awidbah syatan atau sembelih kambing. Taib, kita lihat keterangan dari ulama tentang hal ini bahwa disampaikan dalam hadis di atas setelah Imam Nawawi mencantumkan beberapa lafaz yang telah disebutkan di atas, beliau mengatakan hadhihi riwayatul bab, ini adalah riwayat-riwayat di dalam bab ini. Wa kulluha muttafiqatun fil ma'na, semua riwayatnya sama di dalam makna. Wa maqsuduha, Maksudnya adalah anna man ihtaja ila halq ar-ra'si li dararin min qamlin aw maradin aw nahwihima falahu halquhu fil ihrami wa alayhi fidyah. Siapa yang perlu atau membutuhkan untuk mencukur kepalanya disebabkan ya penyakit yang menimpanya berupa kutu yang banyak atau penyakit yang lain, maka boleh baginya untuk mencukur kepalanya itu fil ihram, dalam keadaan dia berihram. Wa alaihil fidyah, tapi wajib dia membayar fidyah. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Siapa di antaramu yang sakit atau bihi adha min ra'sihi, ada penyakit di kepalanya, maka hendaklah dia membayar fidyah dengan puasa atau sedekah atau sembelihan. Wabayana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna as-siyam thalathata ayyam. Lalu Nabi menjelaskan kalau dalam ayat dalam Al-Qur'an hanya bayarlah puasa. Lalu dijelaskan oleh Nabi puasa itu 3 hari. Dalam Al-Qur'an disuruh au sadaqatin, atau berilah sedekah. Berapa ukurnya? Nabi menjelaskan was-sadaqatu thalathatu asa' li sittati masakin. Sedekahnya adalah 3 sa' yang dibagikan kepada fakir miskin. 6 orang fakir miskin. Li kulli miskinin nisfu sa'. Setiap orang miskin mendapatkan separuh atau setengah sa'. Jadi berapa fidyahnya? Berarti setengah sa' kali 6. Wan nusuk syah, ya, dan sembelian adalah seekor kambing. Baya syatun tujzi'u fil udhiyah. Ukurannya adalah kambing yang sah di dalam kita berkorban. Jadi kalau kambing biasa umurnya 1 tahun, kalau dia domba, ya, do'an, maka boleh 6 bulan, setengah tahun. Summa innal ayat al-karimah wal-ahadith muttafiqa ala annahu mukhayyirun annahu mukhayyirun baina hadhil annu'i thalatha. Kemudian ayat dan hadis-hadis sepakat bahwasanya orang yang mencukur tadi dia bisa memilih satu di antara 3 jenis tadi. Fakadha al-hukm 'inda al-ulama, begitu juga ketetapan hukum menurut ulama, annahu mukhayyarun baina thalatha, bahwasanya dia diberikan hak memilih di antara 3. Yang pertama adalah puasa. Berapa puasanya? 3 hari. Atau dia bayar sedekah. Berapa total sedekahnya? 3 sa', dibagikan kepada orang 6 orang fakir miskin. Berarti tidak boleh kita berikan 1 orang fakir miskin untuk 6, tapi betul-betul dibagikan kepada 6 orang fakir miskin yang masing-masingnya adalah 1/2 sa'. Ya, kemudian kalau tidak, yang ketiga adalah dia menyembelih seekor hewan kemudian dibagikan dagingnya. Wa ma qalu fi riwayat hal 'indaka nusuk? Apakah engkau memiliki hewan yang akan disembelih? Qala ma aqdiru 'alaihi. Lalu dia menjawab, aku tidak mampu untuk membayar untuk menyembelih. Fa amara an yasuma 3 ayyamin. Lalu Nabi memerintahkan kepadanya untuk puasa 3 hari. Falaisal muradu bihi anna as-sawma la yujzi illa li'adimil hadi. Lafaz ini bukan berarti bahwasanya puasa itu tidak sah kecuali setelah tidak mampunya dia membayar dengan bentuk binatang kurban. Bal huwa mahmulun ala annahu sa'ala an suk fa in wajadahu akhbarahu bi annahu khairun bainahu wa bain as-siyam wal it'am. Dan malahan kata-kata terdi atas bisa dipahami bahwasanya Nabi bertanya tentang kemungkinan dia berkorban menyembelih. Apabila dia mampu lalu dia beritahu, maka Nabi memberitahukan kepadanya untuk memilih satu di antara tiga. Ya. Yani menyembelih atau berpuasa atau memberi makan. Wa in adamahu fa huwa mukhayyarun baina as-siyam wal it'am. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu untuk menyembelih, maka dia memilih satu di antara dua, puasa atau memberi makan fakir miskin. Baik, ittafaqa al-ulama ala anna al-qaul bi dhahiri hadhihi al-hadis. Sepakat ulama bahwa kita mengatakan sesuai dengan zahir hadis ini. Illa ma hukiya an Abi Hanifah wa Thawri anna nisfa sa' li kulli miskinin innama huwa fil hinta. Fa amma at-tamr wa as-sha'ir wa ghayrihima fa yajibu sa'un li kulli miskinin. وهذا خلاف نصه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة آصع من تمر. Hanya saja secara zahir tadi telah sepakat ulama terhadap hadis ini, mengamalkan hadis ini, yaitu berarti sedekahnya adalah berupa memberi makan tiga sok, satu orang miskin separuh sok. Akan tapi Abu Hanifah Ats-Tsauri dia memandang bahwa setengah sha' itu jika seandainya jenis gandumnya hintah. Tapi kalau seandainya yang diberikan itu adalah korma atau syair, maka hendaklah wajib satu sha' untuk setiap miskin. Ya. Wa hadha khilaf nassihi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, dan ini menyelisihi lafaznya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, di mana dalam hadis itu dikatakan salasatu asa' min tamr, bahwasanya tiga sha' dari kurma. Wa an Ahmad bin Hanbal riwayatan annahu li kulli miskinin mud min hintah aw nisfu sha' min ghairihi. وأن حسن البصري وبعض السلف أنه يجب إطعام 10 مساكين أو صوم 10 أيام وهذا ضعيف منافذ للسنة مردود. Lalu ada diuraikan dari Imam Ahmad bahwasanya dia berpandangan setiap orang miskin itu diberi satu mud kalau seandainya dari hintah, dan setengah sha' kalau seandainya dari yang lain. Hasan al-Basri juga mengatakan, atau sebagian salaf, wajib memberi makan 10 orang fakir miskin atau puasa 10 hari. Namun ini adalah perkataan yang lemah, malahan menentang sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, dalam hadis dikatakan, ya, puasanya 3 hari, enggak boleh 10 hari. Ya, untuk ahli ini. Qalu aw at'im 3 asa' min tamrin 'ala 6 masakin. Ma'nahu maqsumah 'ala 6 masakin. Perkataannya berilah makan 3 sha' dari kurma terhadap 6 orang fakir miskin. Ini maknanya kita membagikan sedekah tadi kepada 6 orang fakir miskin. Ya. Wal asa jamu sa' wa fi sa' lughatan at-tadhkir wa an-ta'nis wa huwa mikyal yasa'u 5 artan wa thulutha wa thulutan bil Baghdad. Baik, Jadi tiga sa itu asa adalah jamak dari satu sa, ya, satu sa itu adalah lima retel dan sepertiga dari ukuran Baghdad. Hadza mazhab Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jamhur ulama. Ini adalah perkataan mazhabnya Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama. Qala Abu Hanifah yas'u thamaniyata artal. Ya. Satu sa' itu 8 artal. Kalau kesepakatan ulama di atas tadi atau kebanyakan ulama mengatakan dia adalah 5 cuma. 5 artal dan sepertiga. Wa ajma'u ala anna sa' arba'atu amdad. Mereka sepakat bahwasanya satu sa' itu adalah 5 mud. 4 mud. Wa hadha alladhi qaddamnahu min anna sa' jam'u sa'in jam'u sa'in sahih. Wa thabata istimal al-asa' fi hadha al-hadith as-sahih min kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hakadha huwa mashhur fi kalam as-sahabah wa ulama' ba'dahum. Kemudian dikatakan bahwa asa' adalah jamak dari sa' dan itu adalah benar dan telah ditetapkan untuk pemakaian asa' dalam hadis yang sahih ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil kita sebutkan bahwasanya kalau seandainya ada seorang memiliki penyakit di kepalanya dan dia terpaksa untuk mencukur kepala, rambutnya sementara dia sedang orang berihram, boleh dia mencukur. Tidak berdosa dia. Karena ada penyebab. Tapi walaupun ada penyebab, dia tetap membayar fidyah. Karena ini merupakan solusi. Gimana solusi? Boleh jadi orang tidak tahan penyakit yang ada di kepalanya. Maka harus diobati atau harus dicukur. Ya, maka boleh dia mencukur karena ada penyakitnya, tapi dia adalah membayar fidyah. Nah, fidyah sudah disebutkan tadi ada tiga jenis. Satu di antara dia memilih apakah bersedekah, ya, dengan memberi 6 orang fakir miskin makanan. Setiap orang fakir miskin setengah sa'. Atau dia puasa, puasanya 3 hari. Atau dia menyembelih dengan menyembelih seekor kambing yang sah dijadikan untuk berkorban. Itu ringkasan yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat kalau seandainya ada pertanyaan yang masuk dalam pagi ini, ya. Tapi ini ada pertanyaan di luar tema, tapi kalau kita meletakkan tanaman di depan pagar apakah boleh Ustaz? Karena di depan rumah kami ada got, lalu got tersebut kami cor. Got atau jalan atau bahu jalan itu adalah kepentingan umum. Ya, kepentingan umum. Walaupun kita yang ikut memeliharanya atau kita mencornya, alhamdulillah, berarti kita sudah memberikan yang baik untuk orang umum. Tapi jangan ganggu mereka dengan menanam tanaman atau meletakkan bunga di tempat tersebut. Ya, jadi itu adalah tempat umum, tidak boleh kita mengganggu mereka. Maka sebaiknya tidak boleh atau tidak kita letakkan tanaman itu di depan pagar, tapi di belakang pagar kita letakkan supaya tidak mengganggu orang. Baik, ini ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya kemarin yang masuk. Bolehkah anak minta file surau TV? Ya, agar bisa anak cetak. Ini maksudnya adalah logonya. Ya, boleh. Silakan buka webnya surau TV. Di situ sudah ada desain dari logo atau desain untuk stiker surau TV. Silakan cetak semampunya dan silakan sebarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk antum dalam menyebarkannya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, bagaimana seorang istri meninggalkan suaminya karena perbedaan pendapat dalam akidah? Syukran atas jawabannya. Dari hamba Allah dari Sukabumi, Jabar. Baik. Perbedaan akidah ini maksudnya apa? Apakah perbedaan agama? Kalau perbedaan agama, maka wajib dia berpisah. Kalau seandainya suaminya adalah keluar agama Islam, maka wajib berpisah. Tapi kalau seandainya dia berbeda akidah, maksudnya pemahaman, tapi belum atau tidak mengeluarkannya dari daerah lingkaran Islam, masih dalam sebagai seorang muslim, maka hendaklah dipertahankan rumah tangga dan hendaklah berupaya untuk mendakwahi suaminya. Tapi kalau seandainya terjadi di dalam perselisihan itu perdebatan setiap hari sehingga tidak menyamankan untuk hidup, ya, maka boleh dia untuk mengajukan khulu', dan itu adalah alternatif terakhir, ya, sebagaimana istri Thabit bin Qais, dia mengajukan khulu' kepada suaminya bukan gara-gara perbedaan akidah, tapi hanya disebabkan ketika dia melihat suaminya bersama kawan-kawannya, kecil hatinya, sedih dia. Ya. Lalu khawatir pemandangan itu menyebabkan dia tidak bisa mentaati suaminya. Ya, tidak bisa melayani suaminya. Menyebabkan dia akan mendongkol kepada suaminya. Lalu dia katakan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan kepada istrinya itu, apakah engkau bisa mengembalikan kebun? Katanya iya. Lalu Nabi SAW panggil Thabit bin Qais dan mengatakan hal itu kepada dia. Lalu Nabi mengatakan, ambillah kembali kebun dan talaklah istrimu dengan satu talak. Karena tujuan dari pernikahan itu adalah membina rumah tangga, tumbuhnya kasih sayang antara suami istri. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa Allah jadikan pasangan hidupmu dari dirimu. Untuk apa gunanya pasangan hidup ini? Litaskunu ilaiha. Agar kamu mendapatkan ketentraman kepada istri itu. Kalau seandainya pulang setiap hari menjadikan perdebatan, ya, tidak menjadikan kenyamanan. Untuk supaya lebih tenang, Allah Subhanahu wa taala jadikan kasih sayang antara keduanya. Dan itu adalah Allah yang menganugerahkan. Kalau kasih sayang itu tidak terjadi, suami tidak bisa mencintai istrinya, maka jatuhlah talak dari suami. Ketika suami istri tidak bisa mencintai suaminya, berupaya dia mencintai tapi tidak juga bisa, apakah kita biarkan dia berada di bawah kekuasaan suaminya sementara dia tidak mencintai? Itu adalah penyiksaan terhadap batinnya. Maka dibolehkan dia mengajukan hulul. Nah, itu sudah prosesnya yang lama. Maka dalam pertanyaan tadi, kalau seandainya seperti yang ditanyakan tadi, ya berupayalah dulu untuk ya mencari ya, solusi ya. Baik, Buya, saya mau bertanya perihal SPJ fiktif. Apakah uangnya haram? Haram. Karena SPJ fiktif berarti itu kebohongan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kadzib." Jauhilah olehmu kebohongan itu. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada dosa dan dosa itu membawa kita ke dalam api neraka. Ya, maka SPJ fiktif adalah kebohongan. Maka uang yang didapatkan dari SPJ fiktif adalah haram. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Shallallahu Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.